wajah yang dewasa tersungging senyuman. Hati ini mengagumimu. Kau menghayal bila saat nanti biru bersamamu. Hanya engkau teman dalam duka, penghibur derita. Kepadamu akulah yang manja. Dengarkanlah sayang, ku pandang potretmu dalam kamar tersenyum pada. Wajah yang dewasa tersungging senyuman, hati ini mengagumimu. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu. Hanya engkau teman dalam duka, penghibur deh.